Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tsumma ma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum jami'an minan nar ayyuhan nas. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan kita 6 pondasi terpenting di dalam agama Islam ini. Kita masih dalam al-aslul khamis, pembahasan atau pondasi yang kelima, yaitu tentang perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan yang menyerupai wali-wali Allah tapi mereka hakikatnya min a'da'illah. Mereka itu adalah musuh-musuhnya Allah, dari kalangan al-munafiqun wal-hujjar, dari kalangan orang-orang munafikin dan orang-orang ahlul fajir. Maka dijelaskan oleh al-imam Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah, wa yakfi fi hadha ayatun min surati al-imran. Maka cukup untuk mengetahui wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, satu ayat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Ya qaluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan di situ, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian itu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka di dalam ayat ini, barakallahu fikum, di antara tanda walinya Allah adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyebutkan balasan untuk mereka, balasan orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai mereka. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah, mahabbatullahi hiya a'zamu anwa'il ibadah. Mencintai Allah hiya, yaitu merupakan a'zamu anwa'il ibadah, merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat besar. Mencintai Allah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat agung, yang sangat besar. Wa 'alamatu mahabbatillah, Ini yang penting untuk kita ketahui, dan tanda seorang itu cinta kepada Allah, dikarenakan cinta kepada Allah itu tidak semata-mata pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan, seluruh manusia bisa mengaku kalau dirinya mencintai Allah. Wa alamatu mahabbatillah, ini yang harus kita perhatikan. Dan tanda seorang itu mencintai Allah, ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia benar-benar mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda seorang itu mencintai Allah. Orang yang jujur di dalam mencintai Allah, mereka itu siap ittiba'ur rasul, mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batina, mengikuti secara zahir dan mengikuti secara batin. Sehingga kata beliau hafizahullah ta'ala, walladzi la yatba'ur rasula laisa waliyan lillah, maka orang yang tidak mau mengikuti Rasul, orang yang tidak mau mengikuti jalannya Rasul, laisa waliyan lillah, berarti dia bukan walinya Allah. Ini yang pertama. Sehingga untuk menandai itu walinya Allah atau bukan, yang pertama adalah melihat apakah orang tersebut mengikuti jalannya Rasul ataukah tidak. Sehingga orang yang tidak mau mengikuti Rasul, laisa waliyan lillah, berarti dia itu bukan walinya Allah. Wala yuhibbullah, dan Allah tidak mencintai. Barakallahu fikum. Ini diantara tanda walinya Allah. Tandanya adalah dengan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa haula'il mukharrafun yaqulun, dan mereka orang-orang ahlul khurafat mengatakan, la yakunu waliyan lillahi illa idza kana kharaja an ta'ati rasul. La yakunu waliyan, mereka mengatakan tidaklah seorang itu menjadi walinya Allah kecuali kalau orang tersebut itu sudah keluar dari ketaatan kepada Rasul. Ini menurut mereka. Jadi menurut mereka, orang-orang ahlil khurafat, wali itu ya mereka yang keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum indahum walayatu fil khuruji an sunnati rasuli wal i'timadu 'alal khurafati wal bid'i, hadhihi hiya al walayatu indahum. Kata mereka, orang-orang ahli khurafat, jadi yang namanya wali adalah mereka orang-orang yang keluar dari syariatnya Rasulullah, jauh dari ajaran Rasul, dan mereka bersandar kepada cerita-cerita khurafat, mengikuti perkara-perkara bid'ah. Kata mereka, inilah yang disebut dengan wali. Sehingga kalau masih mengikuti ajaran Rasul, berpegang teguh dengan ajaran Rasul, laisa waliyan, ini bukan wali. Ini menurut mereka, barakallahu fikum. Iya. Yeah. Sehingga bukan perkara yang asing di kalangan sufiyin. Tatkala mereka menyebut wali-walinya Allah adalah mereka yang meninggalkan sholat, adalah mereka yang tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajiban, nabrak perkara-perkara yang haram dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian mereka mengatakan, hum yakulun, Mereka mengatakan, nahnu na'budullaha li'annana nuhibbuh. Mereka mengatakan kami beribadah kepada Allah dasarnya karena kami mencintai Allah. La na'buduhu khaufan min narihi wala tama'an fi jannatihi wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuh. Mereka juga mengeluarkan sebuah subhat. Kami itu beribadah kepada Allah dasarnya karena kami cinta kepada Allah. Kami beribadah kepada Allah bukanlah karena takut terhadap nerakanya, tidak. Juga tidak mengharapkan sorganya. Ini mereka. Kami beribadah kepada Allah dasarnya hanya cinta kepada Allah. Ini syubhat. Ya. Wa yuqalu lahum, maka kata Syekh, kalau mereka orang-orang sufi mengatakan seperti itu, tuhibbunahu ala tariqati man, kamu kalian mencintai Allah mengikuti jalannya siapa? Hal tuhibbunahu ala tariqati rasul au ala tariqati ghairihi, apakah kalian itu mencintai Allah mengikuti jalannya rasul atau justru mengikuti jalan selain Rasul? Barakallahu fikum. Karena mereka mengatakan seperti itu. Di dalam beribadah tidak mengharapkan sorga. Di dalam beribadah bukan karena takut minarihi. Kita tanyakan seperti itu. Kalau kamu mencintai Allah, cinta mengikuti jalannya siapa? Barakallahu fikum. Innahu la yuhibbullaha illa man ittaba'a rasul. Maka harus diketahui, tidaklah mencintai Allah kecuali dia itu harus mengikuti rasul. Artinya bukti seorang itu mencintai Allah, dia harus mengikuti jalannya rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mengaku mencintai Allah tapi tidak mengikuti jalannya Rasul, berarti ini hanya sekedar pengakuan. Hanya sekedar pengakuan yang semua orang bisa mengaku seperti itu. Barakallahu fikum. Huwal fasilu baina awliya'ir rahmani wa awliya'is syaitan. Inilah pembeda antara wali-walinya Allah dan wali-walinya syaitan. Walinya Allah adalah mereka orang yang mengikuti jalannya Rasul. Adapun walinya syaitan, mereka adalah orang yang mengikuti perkara-perkara bid'ah dan khurafat. Barakallahu fikum. Ini satu ayat yang menjelaskan tentang wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain, wa ayatun fil ma'idah, dan juga ayat di dalam surat Al-Ma'idah. Wa hiya qaluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Ya ayyuhaladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmat tala'im. Di dalam surat Al-Ma'idah, Allah juga menyebutkan beberapa ciri-ciri walinya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu, niscaya Allah akan mendatangkan dengan suatu kaum, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, mereka juga mencintai Allah. Adhillatin alal kafirin, adhillatin alal mu'minin, mereka memiliki sifat mencintai orang-orang yang beriman, a'izzatin 'alal kafirin, dan memiliki sifat keras kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka itu tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencelanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa tanda-tanda wali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka adalah mencintai Allah itu dengan mengikuti jalannya Rasul, memiliki sifat lemah lembut kepada orang-orang mukmin, keras kepada orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah. Tanda berikutnya, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencelanya. Barakallahu fikum. Hadihi sifatu awliyaillah. Inilah sifat-sifat walinya Allah Subhanahu wa taala. Annahum yuhibbunallaha wa yuhibbuhumullah. Bahwasanya mereka itu mencintai Allah, ya. Allah juga mencintai mereka. Wa yakunun adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Tanda berikutnya adalah lemah lembut kepada orang-orang yang beriman, keras kepada orang-orang kafir. Yakni yuhibbunal mu'minin. Mereka mencintai orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Ini diantara tanda wali-walinya Allah. Wa fihim wala'un lil mu'minin, mereka memiliki sifat loyal kepada orang-orang yang beriman. Wa fihim bughdun wa bara'atun minal musyrikin, mereka itu memiliki sifat membenci dan lepas diri terhadap orang-orang musyrikin. Bukan hanya sekedar membenci, tapi juga berlepas diri, bara'ah minal musyrikin, dari orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Ini ciri wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Memiliki sifat tegas berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencelanya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Maka di dalam ayat ini kata syahadihi arba'u sifatin min sifati awliyaillah. Inilah empat sifat dari sifat-sifat walinya Allah. Amaladzina ya'muruna bi'ibadati ghairillah, yad'una man fil kuburi wal amwati wal adrihah. Sekarang adapun mereka yang mengajak memerintah untuk beribadah kepada selain Allah, bahkan mereka berdoa kepada orang-orang yang ada di kuburan, wal amwat, berdoa kepada orang-orang yang telah mati, wal adrihah, berdoa kepada bangunan-bangunan yang ada di kuburan. Yang seperti ini laisa min awliyaillah, ini bukan lagi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian manusia menganggap, ya, wali itu yang pertama tadi yang keluar dari syariatnya Rasul. Yang kedua yang memiliki apa? Keanehan-keanehan. orangnya kebal bacok dan semisalnya. Wa yusamauna khawarika syaitani karamatin, dan mereka menamakan ya khawariku syaitan, yaitu kemampuan-kemampuan yang datang dari syaitan, mereka namakan karomah dari Allah. Ketahuilah orang yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah, tak beribadah kepada kuburan orang-orang saleh dan semisalnya, fahadhihi min sifati a'da'ilah, ini justru merupakan sifatnya musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ayat yang lainnya yang menjelaskan ciri-ciri walinya Allah, Allah sebutkan di dalam surat Yunus 62-63. Wa yaqaluhu ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-walinya Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tidak memiliki rasa takut kepada mereka dan mereka juga tidak bersedih. Alladhina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, mereka juga bertakwa kepada Allah. Ini diantara ciri wali-walinya Allah. Mereka orang yang beriman dan juga yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga harus menggabungkan dua perkara ini, beriman dan bertakwa. Maka kata beliau hafizahullah, fa anta takhudhu min hadhil ayati thalatha sifata awliyaillah. Maka dari sini engkau bisa mengetahui dari tiga ayat ini, dari ayat-ayat ini, tiga sifat walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran, yang kedua di dalam surat Al-Ma'idah, dan yang ketiga di dalam surat Yunus yang terakhir kita baca. Di situ disebutkan fiha sifatu aliyailah. Di dalam ayat tersebut terdapat sifat-sifat walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Manittasafa biha, barang siapa yang disifati, atau manittusifa biha, barang siapa yang disifati dengan perkara di atas tadi, mengikuti jalannya Rasul, berjihad di jalan Allah, mencintai orang-orang yang beriman, membenci dan berlepas diri dari kesyirikan, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka yang apabila terdapat tanda-tanda tersebut, berarti dia itu min awliyaillah, berarti dia itu wali-walinya Allah. Wa man ittusifa bididdiha, dan barang siapa yang terdapat padanya sifat kebalikannya, wa huwa waliyun disyaiton, berarti dia wali-walinya syaitan. Barakallahu fikum. Ini untuk membedakan antara walinya Allah dengan walinya syaitan. Kemudian berkata al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, "Tsumma sar al-amru 'inda akthari man yad'i al-'ilma wa annahu min hudatil khalqi wa hufadish syar'i." Ila annal awliya ala buddha fihi min tarqi tiba'i rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Menurut kebanyakan orang yang mengaku dirinya berilmu, bahkan mereka adalah orang yang menunjuki manusia, kata mereka, penjaga syariat, mereka mengatakan wali itu harus ada padanya di sana meninggalkan syariatnya Rasul. Ini menurut mereka. Jadi wali itu ya Pak, tarkul ittiba, tidak lagi mengikuti jalannya Rasul. Wa man tabi'ahum, barang siapa yang mengikuti mereka, mengikuti jalannya Rasul, falaysa minhum, berarti itu bukan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau, idza kharaja 'ani syar'i yuqalu lahum hadza 'arif fasala ila Allah laisa bihajatin ila tiba'i rasul. Orang-orang ahli bid'ah, orang-orang khurafat mengatakan orang yang keluar dari syariat berarti dia tingkatannya sudah ma'rifah, wasala ila Allah, mereka itu langsung berhubungan dengan Allah. Laisa bihajatin, sehingga tidak butuh lagi yang namanya Rasul. Kata mereka seperti itu. Ya'khudhu anillahi mubasharah, mengambil syariat dari Allah secara mubasharah, secara langsung. Ini kata mereka. Barakallahu fikum. Adapun orang yang masih mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, yaqulun antum ta'khuduna dinakum an mayyitin an mayyit. Adapun kalian, itu menuduh ahlus sunnah, mengambil agama kalian sanadnya itu dari mayit ke mayit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari kan sudah mati. Hadis an Rasulillah. Rasulillah sudah meninggal. Berarti mengambil agama dari mayit. Adapun kami, kata mereka, na'khudhu dinana anil hayyi alladzi la yamut. Kami mengambil agama langsung dari Allah, zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Yaz'umuna annahum ya'khuduna anillahi mubasharah. Mereka menganggap dirinya beragama langsung, mengambil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syubhat yang dimunculkan mereka. Barakallahu fikum, untuk meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan, wa may ya'khudhu 'anir rusuli falaysa minal awliya'i indahum. Adapun orang yang mengambil syariat agama dengan mengikuti jalannya Rasul, kata mereka, ini bukan wali menurut mereka. Fala yakunu waliyan indahum, bukanlah seorang wali yang seperti ini. Wali itu adalah man kharaja an ta'ati rasul. Wali adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yasiru waliyul an fi urfi kathirin minal mutaakhirin ila man buniya ala qabrihi kubbatun aw masjid. Kemudian yang muncul lagi, wali menurut kebanyakan manusia terakhir ini, wali itu adalah yang mana kuburannya dibangun di atasnya masjid atau dibangun di atasnya kubah. Itulah wali. Tandanya apa? Yaitu tatkala kuburannya bunia ala qabrihi kubbatun au masjid. Dibangun di atas kuburannya apa? Masjid atau kubah. Kata mereka, inilah wali. Amal madum anal madfunu ladhi dafnuhu ala sunnati lam yudha ala qabrihi syai'un. Adapun kuburan yang sesuai sunnah, yang tidak diletakkan di atasnya sesuatu, tidak dikasih batu nisan, tidak dibangun di atasnya sebuah bangunan, kuburan yang sesuai sunnah yang seperti itu, kata mereka, fahuwa indahum laisa biwaliyin, itu bukan wali kalau kuburannya dibiarkan seperti itu. Walau kana min afdhalinnas, walaupun ya kuburan tersebut adalah kuburan orang yang sangat mulia. Tapi kata mereka, kalau kuburannya lam yudha alaihi syai, tidak diletakkan padanya sesuatu, dibiarkan. Berarti apa? Hadza laisa waliyan, ini bukan wali, kata mereka. Barakallahu fikum. Kemudian juga menurut orang awam, ya, ini masih menurut orang awam. Jadi menurut orang awam, yang pertama, wali itu, ya, mereka yang keluar dari ajaran Rasul. Karena anggapannya mereka itu menganggap wali itu yang mengambil agama langsung dari Allah, sehingga tidak perlu yang namanya Rasul, tidak perlu yang namanya Al-Quran, yang namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini kata mereka. Yang kedua, wali itu ya, adalah yang kuburannya dibangun di atasnya masjid, atau dibangun di atasnya kubah, dan seterusnya. Kemudian summa aidan indahum al-waliyu lahu ziyun khasun. Juga mereka mengatakan di antara tandanya, tanda seorang itu dikatakan wali, menurut mereka orang-orang ahlul bid'ah, mereka yang memiliki model cara yang khusus. Bi'an yalbisa imamatan wa yalbisa thawban khason, memakai sorban yang khusus, memakai pakaian yang khusus, itulah wali, kata mereka. Barakallahu fikum. Maka beliau menukilkan ucapannya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, laisa li awliya illahi alamatun yatamayyazuna biha, bal yakununa kasairinas ma yu'rafun. Bahwasanya yang namanya wali-wali Allah, mereka itu tidak memiliki tanda-tanda yang khusus untuk membedakan satu yang lainnya. Bahkan keadaannya mereka seperti keumuman manusia yang lainnya. Bahkan terkadang mereka itu orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal. Tapi mereka menjadi walinya Allah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruba ash'asha aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama 'alallahi la abarra. Maka bisa jadi di sana ada seorang yang ash'asha aghbara. Itu apa? Ash'asha aghbara itu yang apa? Kelihatan kusut, ya. Pakaiannya biasa, yang tidak dikenal oleh manusia, ya, tidak dikenal oleh manusia. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Ada terkadang orang yang seperti itu, manusia tidak mengenalnya siapa itu dia, tapi kalau bersumpah atas nama Allah, Allah akan mengabulkannya. Hadhihi sifatu aliyailah, inilah diantara sifat-sifat walinya Allah. Annahum la yudhhiruna anfusihim anfusahum, mereka itu apa, tidak menampakkan diri-diri mereka pengin menjadi orang terkenal dan yang semisalnya. Bal yahrusuna alal ikhtifa, bahkan mereka itu berusaha sekuat mungkin untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Li ajlil ikhlasi lillah, karena ikhlasnya hamba tadi di dalam beribadah kepada Allah. Idzan, kalau demikian kata Syekh, min sifati auliyailah, di antara sifat-sifatnya wali Allah, at-tawadhu, memiliki sifat tawadhu. Wal ikhtifa'u wa adamudz dzuhur, dia berusaha menyembunyikan amalannya dan tidak senang terkenal. Ya. Kalau menjadi orang terkenal senang. Ya. Barakallahu fiik. Inilah diantara ciri-ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ya, ada beberapa ciri-ciri wali Allah dan ciri-ciri a'daullah, wali-walinya syaitan. Kita masuk kepada prinsip yang keenam, al aslu sadis, prinsip yang keenam. Qala fadilatul syekh al-imam Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Al-aslu sadis, prinsip yang keenam. Raddu syubhati allati wada'aha syaitanu fi tarkil Qur'ani was sunnati wa tiba'il ara'i wal ahwa'i al-mutafarriqah al-mukhtalifah. Raddu syubhat itu membantah syubhat. Syubhat itu sesuatu yang rancu yang diletakkan oleh setan untuk meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi setan itu baik dari kalangan jin dan manusia itu membuat syubhat. Syubhat untuk melarikan manusia dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tiba'il ara'i wal ahwa, dan mengajak manusia untuk mengikuti hawa nafsu, mengikuti pendapat manusia yang berbeda-beda. Ini kerjaan setan minal insi wal jin, dari kalangan manusia dan jin. Apa itu? Membikin syubhat untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah, dan menyeret supaya mengikuti hawa nafsu di dalam beragama. Apa itu syubhat yang dibikin oleh mereka untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran dan As-Sunnah? Mereka mengatakan wahia, yaitu anal Quran wa sunnata, bahwasanya yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah, la ya'rifuhuma illal mujtahidul mutlak. Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa difahami kecuali oleh ulama besar. Jadi kalau kelas kita gak bisa memahami Al-Quran, nanti bingung. Jangan ya. Jadi jangan apa-apa kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, jangan. Sekarang kita ngikuti aja pendapat Pak Kiai, pendapat Pak Ustadz, pendapat para Habib. Kata mereka seperti itu. Karena yang bisa memahami Al-Quran hanya mereka, ulama-ulama besar. Kalau kita ya hanya ngikut mereka. Ngikut siapa? Ya ikut omongannya Pak Kiai, ikut omongannya Pak Habib, ikut omongannya Syekh. Jangan sekali-kali berani mengatakan kita di dalam beragama kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kata mereka seperti itu. Al-Quran tidak bisa difahami kecuali oleh mereka, ulama-ulama yang besar. Digambarkan seperti itu. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan, hadza huwal aslul akhiru wa huwa muhimun jiddan, inilah prinsip atau pondasi yang terakhir, merupakan pondasi yang muhim dan sangat penting. Wa huwa annahum yaqulun, mereka mengatakan, inna la na'rifu ma'ani al-kitab wa sunnah wa la yumkinu an na'rifaha. Kami tidak bisa memahami makna dari Al-Qur'an dan makna dari sunnah, dan tidak mungkin untuk memahaminya. La ya'rifuha illal ulama'ul kibar, tidaklah mereka bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali mereka ulama-ulama besar yang kalibernya seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kalau kita ya, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, repot ya, gak bakalan paham, kata mereka. Udahlah, kalau seperti itu berarti kita tinggal ngikut Pak Kiai, selesai. Jangan apa-apa kembali kepada Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Inilah syubhat yang dimunculkan oleh mereka. Iya. Maka kita jawab, yuqalu lahum, katakan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an tidak bisa difahami kecuali oleh mereka ulama kibar. Ini syubhat. Pada kenyataannya di dalam Al-Qur'an fihi asya'u wadihatun, di dalamnya terdapat perkara-perkara yang sangat jelas. Ya'rifuhal 'ami, bahkan orang awam pun bisa memahami. Nanti akan disebutkan contoh-contoh yang apa? Perkara yang sangat jelas, orang awam bisa memahami. Wa ya'rifuhal muta'allim, bisa diketahui orang yang sedang belajar. Taqumu bihal hujjatu 'alal khalqi, sehingga menjadi hujjah bagi makhluknya. Ini yang pertama. Di dalam Al-Qur'an sangat banyak perkara-perkara yang wadihah, yang gamblang. Tidak sebagaimana yang dikatakan mereka ahlus syubhat, untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah. Dan juga di dalam Al-Quran wa fihi asya'u la ya'rifuha ilal ulama, di sana memang ada perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Di antaranya adalah mengambil hukum dari satu ayat. Ya, ada ulama dalam satu ayat ini bisa mengambil hukum sekian hukum. Ya. Wa fihi asya'u la ya'lamuha illallah, dan di sana ada sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Seperti hakikat sifat Allah seperti apa? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Iya. Seperti itu. Naam yujadu fil Qur'ani wa sunnatin umurun la ya'rifu ilal mujtahid mutlak. Iya benar. Di dalam Al-Qur'an itu ada sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh mereka mujtahil mutlak. Tapi tidak semuanya. Ini hanya sedikit. Iya. Lakin tujadu asya'u katsiratun ya'rifu al awam. Karena tapi di sana didapati perkara-perkara yang sangat banyak, yang sangat wadih, sangat gamblang, yang bisa difahami oleh orang awam. Nanti akan didatangkan contoh-contohnya. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa, perintah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kan gamblang. Sembahlah oleh kalian Allah semata, dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jelas, ya. Nah, jelas di sini. Enggak perlu apa namanya, oh ini enggak bisa difahami kecuali oleh ulama kibar. Perintahnya jelas. Perintah untuk beribadah semata-mata hanya untuk Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72, Allah menyatakan innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, musyrik, berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah an-nar. Kan jelas ancaman bagi mereka yang musyrik dengan neraka, Allah haramkan baginya al-jannah. Ya. Contoh ayat yang gamblang lagi di dalam surat Al-Isra ayat yang 32. Allah menyatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati apa? Perbuatan zina. Kan jelas. Apa kita mengatakan oh ini enggak bisa difahami maksudnya apa kecuali oleh mereka ulama kibar? Salah. Wa hurimat 'alaikumul maitah. Telah diharamkan atas kalian bangke. Jelas berarti bangke tidak boleh dimakan. Kan itu. Begitu juga di dalam surat An-Nur, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum, katakanlah untuk mereka orang-orang yang beriman supaya mereka menahan, menundukkan pandangan-pandangan mereka, dan supaya mereka menjaga kemaluan mereka. Yang jelas perintah kepada mereka orang-orang mukminin yahuddu, supaya mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Nih, seperti itu. Ini contoh-contoh ayat yang wadihatun dan sangat banyak. Sehingga mereka yang mengatakan Al-Quran tidak bisa difahami kecuali oleh ulama kibar, ulama besar, keliru. Kemudian selanjutnya, wal mujtahidu. Adapun yang dimaksud mujtahid mutlak menurut mereka ahlul batil adalah al-mausufu bikada bikada awsofan la awsofan la alaha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar. Mereka mensyaratkan orang yang mau mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dengan syarat yang sangat-sangat berat. Bisa jadi syarat itu tidak didapatkan secara sempurna pada diri Abu Bakar dan Umar. Mereka membuat syarat harus seperti ini, seperti itu. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah syubhat yang dimunculkan oleh mereka. Sehingga yada'una surutan lil mujtahidil mutlaq qad la tujadu tamatan fi man hum min afdhalin nas. Sehingga mereka membuat syarat-syarat menjadi ulama besar dengan syarat-syarat yang tidak didapatkan secara sempurna pada diri Abu Bakar dan Umar. Artinya syaratnya sulit banget. Nah, kalau syaratnya sudah sulit, nanti tinggal mereka mengatakan, udah, musa rapot-rapot, sekarang tinggal ngikuti aja apa yang dikatakan oleh para kiai kita dan seterusnya. Hada surutu wa da'aha min indi anfusihim. Yang mana syarat-syarat yang sulit itu mereka apa? Bikin sendiri, ya. Membuat atau mengadakan sendiri. Barakallahu fikum. Padahal Al-Quran telah menyebutkan di dalam surat An-Nisa, Allah menyatakan afala yatadabbaruna Al-Quran, tidaklah kalian mentadabur memahami makna Al-Quran. Hada amun lil muslimin. Ini perintah umum untuk kaum muslimin supaya apa? Mentadabur ayat Al-Quran. Umum. Nah, kalau dikatakan tidak bisa difahami kecuali oleh mujtahil mutlak, berarti orang awam enggak kena perintah ini, ya. Barakallahu fiik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kullun ya'rifu minal Qur'an ma yassarahu Allahu lah. Yang harus kita ketahui juga masing-masing seorang mengetahui atau memahami Al-Quran sesuai apa yang Allah mudahkan baginya, ya. Sesuai apa? Kemudahan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mereka mengatakan wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindikun wa imma majnun. Barang siapa yang mencari petunjuk dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, kata mereka, setelah dibayangkan Al-Quran dan hadis itu perkara yang sulit banget, tidak bisa difahami kecuali oleh ulama kibar yang memiliki sifat ini itu, mereka sekarang sudah setelah itu mendatangkan subhat berikutnya. Wa man talabal huda. Dan barang siapa yang dari mencari petunjuk dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, fahuwa imma zindikun wa imma majnun. Ya, orang yang mengikuti petunjuk berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kata mereka bisa jadi dia orang zindik, munafik i'tiqadi, wa imma majnun, atau orang gila. Ini kata mereka. Kenapa seperti itu? Li ajli su'ubati fahmihima. Karena sulitnya memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kalau ada orang maksa-maksa di dalam beragama kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, oh berarti dia majnun. Mereka itu majnun. Orang gila yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kata mereka. dengan gambaran memahami Al-Quran hadis itu sangat sulit. Wa subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, ya, dan kita memuji Allah. Qam bayyanallahu subhanahu wa ta'ala syar'an wa qadra halqan wa amran fi raddihi hadihi subhati mal'unah min wujuhi syita balaghat ila hadhi daruriyatil amah. Betapa banyak di sana bantahan-bantahan secara syar'i atau secara kenyataan, bantahan terhadap subhat yang terlaknat ini, yang terkutuk ini, dari berbagai macam sisinya. Barakallahu fikum. Di antaranya Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf 187, Allah menyatakan walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, inna ja'alna fi a'naqihim ahlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun, wa ja'alna min baini aydihim sadaw wa min khalfihim sadang wa aghshaynahum fahum la yubsirun, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa hasiya ar-rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya tentang celaan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, apalagi meninggalkan Al-Quran mengikuti hawa nafsunya. Allah menyatakan walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengerti. Ya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, dan sungguh haqqal qawl, telah datang ucapan yang benar, tapi kebanyakan mereka tidak mau beriman. Maka Allah azab mereka. Maka kami jadikan di leher-leher mereka belenggu, bahkan belenggu tersebut ilal adzqan, sampai pada dagunya, fahum mukmahun, sehingga mereka itu tertaadah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, dan kami jadikan di hadapan mereka penutup, kemudian dari belakang mereka penutup. Wa aghsaynahum fahum la yubsirun, maka kami tutup mereka, mata-mata mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat. Sawa'un 'alaihim, maka sama saja atas mereka. A'angzartahum, engkau peringatkan mereka, am lam tunzirhum, atau engkau tidak beri peringatan mereka, sama saja mereka la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra, peringatan itu hanya mereka orang yang mengikuti adzikr, wa khasyya ar-rahmana bil ghaib, yang takut kepada Allah terhadap perkara yang gaib. Maka orang yang seperti ini, wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka kabar gembira bagi mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dijelaskan hadhil ayatu fil mu'aridina anittadaburil kalamillahi wa kalami rasulih. Ayat ini ancaman untuk mereka orang yang tidak mau mentadabur ayat-ayat Al-Quran, dan tidak mau mentadabur hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengancam apa? Allah memberikan hukuman kepada mereka, ditutup hatinya, ditutup matanya. Ya. Ancaman untuk mereka orang-orang yang meninggalkan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian setelah itu, ya, wa fi akhiriha alladzi manallahu alaihi, kemudian di akhirnya yang Allah berikan kenikmatan kepadanya, Allah memuji bagi mereka orang yang mau mengikuti Al-Quran, manittaba'a dzikra, dan orang-orang yang dia mau mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Sehingga Allah mengancam buat mereka orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Maka ini bantahan juga untuk mereka orang-orang yang berusaha mendatangkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin supaya manusia meninggalkan Al-Quran. Kemudian kata beliau, akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam at-tasliman kathira illa yaumiddin. Dan akhirnya kita memuja Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, ila yaumiddin, sampai datangnya hari kiamat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.